Sawangan kai sawangan, bulan rakir ninggal no bumi ne. Sawangan kai sawangan, lintang rakir ninggal no langit e. Selawase mengkagukku.